Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah rahimani wa rahmatullah, Allah yubarik fikum. Insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan kita tadi. Masih terkait dengan tanggung jawab seorang wanita, seorang istri, yang tentunya istri juga memiliki peran, andil yang besar untuk bahagianya keluarganya. Ya. Di antara perkara yang harus dilakukan oleh seorang istri yaitu asyukru, ya, bersyukur, berterima kasih, mengakui kebaikan-kebaikan suami. Walaupun seorang suami dituntut untuk mengikhlaskan amalan dia kepada, ya, amalan-amalan dia, perbuatan baik kepada istrinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Suami tertuntut. Tidak mengingkari kebaikan-kebaikannya. Kebaikan yang dilakukan oleh seorang suami. Dan tidak menjadi runtuh kebaikan dan perjuangan suaminya dengan salah satu atau beberapa kesalahan yang dimiliki suaminya. Nah, ini diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang diperingatkan ini menghambat kebahagiaannya di dunia maupun di akhirat, menjadi masalah kebahagiaan di dunianya dan di akhiratnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan nasihat kepada para wanita. Ya ma'syaral nisa, taqaddadna wa abdirna al-istighfar wa ini ra'aitu kunna asara ahlinnah. Wahai segenap para wanita, perbanyaklah oleh dirimu untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak pula olehmu untuk bersedekah, beramal soleh. Lah kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada wanita untuk meminta, banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni ra'aitu kunna akthara ahlin nar, sesungguhnya aku melihat dari kalangan kalian wahai para wanita menjadi penghuni neraka yang paling banyak. Yang mana nanti ada satu sifat yang mana sifat ini diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang apabila disalahgunakan akan menambah buruk kehidupan keluarga yang ada pada wanita. Rasulullah lanjutkan. Dan sebelumnya ditanya, faqala imra'atun min hunna jazlah, berkata seorang wanita yang zaki, yang cerdas, ya Rasulullah, malan azara alinar, wahai Rasulullah, kenapa kita menjadi manusia yang terbanyak menghuni neraka? Apa sebabnya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, takfurnal asyir wa tukfirnal lam. Cara wanita itu banyak ya, atau kebanyakan manusia, kebanyakan wanita itu mengingkari kebaikan-kebaikan suaminya. Ya. Kebanyakan wanita mengingkari kebaikan yang ada pada suaminya. Terkadang seorang wanita punya harapan memiliki sesuatu yang dimiliki tetangganya. Tetangganya sudah punya starter, masih digenjot, suaminya masih pakai sepeda ontel. Nah, memang rezeki itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kurang begitu terima. Tidak bisa menyabarkan dirinya. Inna rizqallah la yajuruhu khirsu harisin wa la yaruduhu karahiyatu karihin. Rezekinya yang Allah tetapkan tidak bisa ditarik orang yang menginginkan semangat kepadanya. Walaupun banting tulang seberapa kuatnya dia bekerja, dia tidak akan mendapatkan melainkan jatahnya. Inna rizqallah la yajuruhu khirsu harisin. Tidak bisa ditarik orang yang punya semangat untuk menginginkannya. Begitu pula kebalikannya, wa la yaruddu karahiyatu karihin. Rezeki yang Allah SWT tetapkan itu tidak bisa ditolak dengan kebenciannya orang yang membenci. Ya. Kebenciannya orang yang tidak menyukai. Tidak bisa. Suami sudah berupaya berbuat baik, tapi masih selalu diingkari kebaikannya. Lain halnya seorang suami yang muhmil, ya, yang tidak punya rasa tanggung jawab. Kemudian kelanjutan hadis ini, Rasulullah mengingatkan tentang kekuatan yang ada pada wanita, yang apabila salah digunakan membahayakan. Fama ra'aitu naqisati aqlin wa dinin aghlaba li dhulubin min kunna. Aku tidak pernah melihat makhluk yang akalnya lebih pendek, agamanya lebih pendek, tetapi mampu mengalahkan orang yang lebih sempurna akalnya daripada kalian para wanita. Wanita dengan lemah lembutnya, dengan sisi dari fisiknya yang lemah, suaranya yang lembut, ya, itu bisa mengalahkan. Padahal para wanita ini agamanya setengah, akalnya juga setengah, tapi bisa mengalahkan orang yang lebih sempurna akalnya, suami. Kalau tidak terbimbing berbahaya mengajak suaminya kepada perkara yang dimungkari. Ketika seorang suami ingin bersabar, kemudian terkadang istri yang membujuk-bujuki, jualan misalnya, ya, jualan susu, susunya murni, susu perah. Hasilnya dengan kulaannya sekian, alhamdulillah seorang suami mensyukurinya. Terkadang seorang istri membujuk-bujuki, nah kita tambahi air saja, nah, kita kan gak menipu, nah, ya, kita jual susu, susu yang mengandung air, nah, bukan air semata. Pertamanya punya keteguhan, ya, susu murni. Tulis saja jual susu sapi, padahal masyarakat mengetahuinya susunya susu murni. Nah, Akhirnya pun suami kalah. Oh iya. Seorang istri terkadang mengompor-ngompori suaminya dalam suatu perkara pekerjaan suaminya. Aghlab al-dhukr. Ya. Wanita mengalahkan ya. Seorang yang lebih sempurna akalnya. Maka wanita yang tadi bertanya berkata, "Ya Rasulullah, mana sifat adil wa dini? Dari sisi mana kurangnya agama kami? Dari sisi mana kurangnya akal kami?" Maka Rasulullah mengatakan, "Alaysa shahadatu imra'atin? Alaysa shahadatu rajulin ta'dilu shahadati imra'atain?" Bukankah persaksiannya seorang laki-laki itu setara dengan persaksiannya dua wanita? Padalika nasi suatu akli, itulah kurangnya akal wanita. Watangkutu layaliya matusoli watuftiru ramadhan, padalika nasi suatu dini. Para wanita terkadang tidak mengerjakan sholat saat-saat datang bulan. Begitu pula tidak mengerjakan puasa ramadhan. Itulah kurangnya agamanya. Maka hendaknya para wanita berupaya untuk mensyukuri rezeki kebaikan yang Allah berikan melalui suaminya. Faya ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulannya antara suami dan istri masing-masing punya tanggung jawab, yang mana tanggung jawab tersebut akan dituntut oleh Allah SWT. Ingat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap dari kalian adalah ra'in, pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai tanggung jawab atas kepemimpinan kalian. Yang mana dengan ditunaikan tanggung jawabnya, itu sudah menempuh sebab-sebab untuk bahagia. Yang mana apabila ditinggalkan sebagian sebab-sebabnya, maka dia telah meninggalkan sebab-sebab untuk mendapatkan kebahagiaan. Maka diukur dari sejauh mana dia akan menunaikannya. Baik ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Maka di sana ada beberapa asbab yang disebutkan para ulama di dalam membina rumah tangga menuju bahagia dunia dan akhirat. Yang pertama adalah keikhlasan. Segala amalan yang dilakukan seorang suami, segala amalan yang dilakukan seorang istri, cari ikhlas. Ikhlas itu bahagia. Ikhlas itu menjadikan tenteram. Ya. Menjadikan tenteram seseorang. Karena tanpa pamrih. Allah Subhanahu wa taala menyebutnya tentang janji orang-orang yang berupaya untuk berbuat ikhlas. Janji orang-orang bagi mereka yang berupaya sekuat tenaga menghilangkan dari kesyirikan lawan daripada ikhlas. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mereka tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan. Syirik itu memberikan amalan ibadah untuk Allah dan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian untuk ikhlas itu berat. Ujian untuk ikhlas berat. Maka harus saling ta'awun antara suami dan istri. Saling tolong menolong. orang-orang yang beriman tidak mencampurkan keimanan dengan kesyirikan. Ikhlas murni karena Allah. Dan ikhlas itu tabiatul amal anisyirki wa sawaihi. Berupaya ikhlas adalah membersihkan amalannya dari kotoran-kotoran kesyirikan dan juga dari kotoran-kotoran ya, mensawadu syirki. Tafiyatul amal min sawa'i bisyid. Ikhlas adalah membersihkan amalan dari kotoran-kotoran kesyirikan. Baik besar maupun kecil. Ya. Baik besar maupun kecil. Maka Allah janjikan lahumul amnu. Dia akan mendapatkan ketenteraman, ketenangan, kebahagiaan. Kemudian juga apa? Itu mendatangkan bimbingan, dibimbing bagaimana seseorang melangkah di dalam membina rumah tangganya, terbimbing dengan sebab dia mengikhlaskan amalan karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami bekerja, beramal, meniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan menjadikan dia bahagia. Ya. Ketika ada ujian, ternyata jerih payahnya kurang dihargai oleh istrinya, ya, dia pun tidak menambah. Ya. Kemaksiatan suaminya, istrinya dengan kemaksiatan dirinya. Karena ikhlas. Dan itu meredam. Dia bekerja, bismillah, saya upayakan, saya bekerja ini ikhlas, ibadah untuk menghidupi anak istri saya. Bekerja, ada yang genjot sepeda, ada yang bawa beca, ada yang bawa motor, ada yang pakai ini. Berbagai macam usaha, enam pekerjaan yang mana apapun pekerjaan menjadikan dirinya capek. Payah. Ya. Bekerja sambil berpikir, ya. Bekerja sambil beribadah, ya. Menikmati pekerjaannya walaupun payah dengan harapan mendapatkan ajr pahala di sisi Allah untuk Allah Subhanahu wa taala. Melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala, karena menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika pulang, ya, kurang begitu dihargai hasil dari kerja suaminya. Ketoke, ya, kerja dari pagi, pada subuh sudah berangkat, pulang menjelang maghrib hasilnya segini enggak cocok sama jerih payahmu, mah. Dikirain kerjanya main-main. Kalau tidak ada rasa ikhlas, ya, darahnya langsung naik ke atas kepalanya, merah, ya, merah mukanya, ya, marah. Ya. Tapi dia bekerja kan bukan untuk dapat penilaian seorang istri. Niatnya tadi kan ingin mendapatkan ajr dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika diuji dengan ya ketidakpahaman istrinya atau pelanggaran istrinya, itu tidak menggoyahkan dirinya, sabar, ya. Ketika nang istrinya nah menganggap remeh pekerjaan suaminya, usaha suaminya, maka yang keluar dari suaminya bimbingnya, ya, rezeki itu bukan di tangan saya, di alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki sekian. Kita syukuri, mudah-mudahan besok bertambah. Nah, jadi apa? Ya. Jadi itu tersadarkan. Oh iya ya. Menyadari ucapannya keliru. Karena keikhlasan. Ya. Tanpa digoyahkan dengan apa? Ya. Ucapan-ucapan yang tidak mengenakan dari istrinya. Tujuannya karena Allah. Kebalikannya pula demikian bagi seorang istri yang berupaya mengetahui tugas-tugasnya tadi. Berupaya Bagaimana ya seorang suami ketika melihat saya tenang? Ya. Bagaimana ya? Saya berupaya untuk selalu mentaati, ya. Ya. Apa yang diperintahkan suami? Lillah, karena Allah, karena perintahnya Allah. Tidak menyelisihi apa yang dibenci oleh suaminya, karena Allah, lillah, ikhlas. Terkadang seorang istri yang berupaya untuk menjalankan perintahnya Allah, ikhlas, diuji dengan ya, akhlak buruknya suaminya misalnya. Ya. Tidak akan tergoyahkan, tidak menambahkan dengan sebab ujian tersebut, karena dia seorang yang muhlisah, seorang wanita yang ikhlas, menambahkan dosa bagi suaminya. Merdam. Ya. Dia sudah berusaha untuk tampil cantik di hadapan suaminya. Memakai pakaian yang dahulu disenangi oleh suaminya. Ya. Dipakai. Ternyata apa? Sampai rumah, pakaiannya sekawak, dipakai terus. Ganti yang lain gitu loh. Dikira suaminya masih suka pakaian yang ini. Ya. Berupaya membuatkan minum. Di ini abang capek, buatkan minum yang hangat. Ya, gulanya dikit aja ya. Ya. Istri berupaya taat pada suaminya, datang ke dapur, nyuci, ya. Tempat yang akan digunakan untuk air. Dimasak sampai mendidih. Ya. Kerja kok lamban sekali. Kera kecil bisa buat enggak tuh? Nah, marah suaminya. Padahal sudah menyiapkan berupaya melayani suami dengan sebaik-baiknya. Kalau enggak ada keikhlasan, sesak dadanya. Ya. Sesak dadanya. Bisa mutung, ya. Enggak mutung, ya. Karena tidak ada rasa ikhlas. Tujuannya dia berbakti kepada suami ini apa? Untuk sekedar memuaskan suaminya. Untuk sekedar menjadikan suaminya bahagia. Atau ingin mendapatkan pahala dari Allah SWT. Kalau tujuannya untuk mendapatkan ajr dari Allah SWT, ikhlas, maka perbuatannya pun tidak akan bertambah. Ya. Dengan sebab sanjungan-sanjungan manusia. Dan tidak akan berkurang. Patah semangat. Dengan penilaian-penilaian yang buruk dari manusia. Kenapa? Tujuannya ikhlas. Ya. Ya, terkadang seorang suami menyadari. Ya, tidur, sebelum tidur kok tadi saya bentak-bentak istri saya, padahal saya perintahkan nurut, ya. Disuruh ini nurut, tapi saya kurang sabar. Menjadikan seorang suami apa? Bisa koreksi diri dengan keikhlasan dari istrinya. Ketika suami yang marah-marah, suruh buat yang lama, wakis kopi yang banyak biar pahit. Minum, wah pahit ini. Kasih garam sedikit, biar gurih. Kopi kok gurih kayak gini? Ini apa? Nah, bisa menambah apa? Dengan tidak ada rasa keikhlasan di dalam menjalankan tanggung jawabnya menjadikan apa? Tambah runyam. Maka janji Allah Subhanahu wa taala bagi yang ikhlas di dalam menjalankan apapun ibadah yang dilakukan, baik itu bekerja, baik itu niatan berbuat baik kepada istri, baik seorang istri berbuat baik kepada suami, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan rasa tenteram, tenang, bahagia. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan, ketenangan, ketenteraman akan turun. Sehingga menjadi keluarga yang harmonis. Keluarga yang bisa diajak kerjasama. Saling mengingatkan. Baik dengan lisanul hal. Baik dengan perbuatan yang baik. Maupun dengan. Lisan. Beda niatan mengingatkan dalam rangka dendam sama mengingatkan karena dalam rangka cinta dan ikhlas. Beda. Ya. Seseorang mengingatkan saudaranya karena dendam. Ya. Cara penyampaiannya mungkin tidak baik. Ini menjatuhkan. Tetapi dengan keikhlasan, ketulusan, yang ingin Allah berdakwah, menyeru kepada saudaranya, kepada istrinya, yang dengan kebaikan lillah karena Allah Subhanahu wa taala, akan muncul kebaikan darinya. Saya ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Di antara pula yang pertama keikhlasan, hendaknya suami, hendaknya istri berupaya sama-sama di antara mereka berdua mengikhlaskan amalan-amalan mereka. Yang keduanya, saya ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Di antara sebab-sebab yang bisa menjadikan datangnya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan kebahagiaan dalam rumah tangganya, adanya kerjasama seorang istri dengan suaminya tidak rela dengan kebodohan yang ada pada diri-diri mereka. Ya. Ya. Artinya mengetahui bimbingan syara itu tidak harus suamiku seorang ustaz, suamiku seorang santri, tidak pula seorang laki-laki. Ya. Istrinya harus seorang ustazah atau seorang santriwati. Tidak. Kewajiban di dalam membenahi diri dengan ilmu itu bagi suami dan juga bagi istri. Karena itu akan mendatangkan jalan keluar bagi rumah tangganya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Khairukum, sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Rasulullah juga menyatakan, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki seseorang atau rumah tangga seseorang, anggota keluarga seseorang, kebaikan yang banyak, maka dipahamkan tentang tuntunan agamanya. Dan tidak mungkin ilmu itu datang tiba-tiba langsung pinter, tidak. Begitu pula ilmu tidak hilang begitu saja. Karena apa? Seorang suami dituntut untuk membimbing istrinya butuh pada ilmu. Karena agama kita agama ilmiah. Bukan agama asal ngomong. Bukan agama perasaan. Dinilai dengan perasaan. Wah, kelihatan ini bagus sih. Saya terapkan untuk anak saya. Contohlah misalnya. Salah satu contoh. Yang menganggap bagus. Anak saya mati 4 tahun. Sinilah. Sholat masjid. Sholat sama apa? Paksa untuk sholat namanya. Padahal usianya baru 4 tahun atau 5 tahun. Sebagian para ulama mengatakan ini khilafu sunnah. Menyelisih sunnah. Memaksa anaknya untuk berdiri untuk sholat. Padahal usianya baru berapa? 4 tahun. 4 setengah. Sehingga Rasulullah mengatakan, "Muru auladakum bisholah wa hum abna'u sab'in." Perintahkan anakmu untuk sholat dalam keadaan usianya baru 7 tahun. Kalau anak kita ikut sholat abinya, tidak mengapa. Tapi harus memaksa untuk sholat. Ini menjadi sunnah. Karena ilmu yang tidak ada pada orang tuanya. Menganggap ini baik. Ngajari anak kecil untuk sholat. Memaksa anak kecil untuk sholat. Kalau amalan ibadah yang lainnya seperti puasa aja, bimbingannya, tuntunannya. Tapi untuk sholat ada nas yang menyebutkan 7 tahun diperintah. dan seorang kepala keluarga, seorang istri, sama dengan sebagaimana kepala keluarga suami butuh pada ilmu. Ada beberapa perkara yang mana sangat dituntut bagi seorang suami istri untuk terjun kepadanya dan butuh kepada ilmu di dalam masalah rumah tangga, bimbingan kepada anak-anaknya, ya, yang ada di rumahnya, perkara apa yang harus diajarkan kepada anak-anaknya, yang paling penting apa untuk yang pertama kali untuk anaknya, pakaian yang mana yang tidak bagus untuk anak-anaknya yang menjadi syariatnya Allah Subhanahu wa taala untuk membiasakan ketaatan pada anak-anak kita, itu butuh pada ilmu. Dan suatu ketika ditanya sama anaknya, Umi, Allah itu ada di mana toh? Kalau uminya belajar akidah yang benar, bisa menjawab Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala berada di atas ars. Tapi kalau tidak memiliki ilmu, tidak mau belajar, bisa sesat dan menyesatkan. Orang tua menjadi tempat bertanya anak-anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innallaha ta'ala la yanzi'ul ilma intiza'an min sudurina." Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah mencabut ilmu dari manusia, dari dada-dada manusia begitu saja hilang, begitu tidak. Walakin yang tajwal ilma biqabdil ulama, tetapi ilmu itu dicabut dengan mewafatkan para ulama, para orang-orang yang berilmu. Fa ilam yakun aliman, kalau tidak ada orang yang berilmu lagi, ittakhadhan nas ru'usa juhala fasu'ilu fa'abtau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Maka dia mengambil pemimpin yang tidak berilmu, kemudian dia ditanya, kemudian dia berfatwa tanpa ilmu, maka dia sendiri sesat dan menyesatkan orang lain. Ya. Ditanya, "Bah, cara wudu yang benar itu yang bagaimana, Bang?" Anaknya tanya. Terkadang anak-anak kita serius tanya, melihat sesuatu yang dilihat kemudian menjadi bahan pertanyaan kepada kedua orang tuanya, butuh pada bimbingan, butuh pada pengarahan, maka ya tak. Ini akan menjadi nang pendorong faktor bahagianya, nang keluarganya dia. Dan juga ya ibadallah rahimani wa rahmatullah, seseorang yang berupaya mendekat kepada ilmu, berupaya untuk mempelajari ilmu, Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengannya hidayah. Ya. Menggantikannya dengan hidayah. Bagaimana kisah para jin yang mereka mendekat kepada majlisnya Rasulullah ketika Rasulullah membaca Al-Qur'an, Allah gantikan apa? Dimasukkan hidayah, bimbingan, petunjuk, arus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusyti fa amanna bih wa la nusyrika bi rabbina ahada." Dan sungguh telah diwahyukan kepadaku bahwasanya ada sekelompok dari golongan jin, mereka datang mendengarkan dengan seksama bacaan Al-Qur'annya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu mendengarkan ilmu, fa'amanati, kami pun beriman. Allah berikan hidayah dengan sebab mendengarkan ilmu. Nah, diberikan bimbingan. Karena hidayah ila rusdi, karena Al-Qur'an ini, ilmu ini mengantarkan kepada arus, kepada kebaikan. Arus adalah kullu ma fihi maslahah, segala sesuatu yang ada maslahat dunianya dan akhiratnya itu rus. maslahat di dalam rumah tangga, kebaikan untuk rumah tangga antara dia dan istri dan anak-anaknya dengan ilmu, terbimbing, tidak salah melangkah, tidak menganggap sesuatu yang boleh tidak boleh, atau tidak menganggap sesuatu yang halal itu haram, dengan ilmu yang dia pelajari. Yahdi ila rusdi fa'amana bi, maka kami pun beriman kepadanya dengan sebab seseorang apa, mendekatkan diri kepada ilmu, kepada majelis ilmu, itu akan datang petunjuk. Di antara petunjuk adalah dibimbingnya keluarganya kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, selain tadi ikhlas, kemudian yang kedua, enam, thalabatul ilmi, menuntut ilmu. Yang ketiga, berupaya masing-masing antara suami, antara istri, memperbanyak amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk suami dan juga untuk istri. Karena apa? Fitnah itu melanda di mana-mana. Di tengah keluarga dan juga di luar. Diuji. Istri menjadi ujian bagi suami, suami menjadi ujian bagi istri. Terkadang seorang istri menjadi penyelamat bagi suami, terkadang karena kesolehannya istrinya, terkadang seorang suami menjadi penyelamat bagi istrinya karena kesolehan suaminya. Dengan amal soleh Rasulullah mengatakan, "Badiru bil amali fitana, ka fitail lailil mudlim yusbihu rajul mu'mina wa yumsi kafira aw yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi 'aradin min ad-dunya." Badiru bil amal, segera banyak-banyak bagi kalian untuk beramal-amal soleh. Karena jasadnya fitnah, ujian. Dengan sebab seseorang beramal datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana fitnah itu dasarnya kata Rasulullah, kaki ta'il lail mudlim, seperti potongan-potongan malam yang sangat gelap. Yang mana akibat yang paling parahnya dari fitnah ini, ya? Yang paling parahnya dari fitnah ini, seseorang sorenya beriman, paginya menjadi kafir. Atau kebalikannya, paginya mukmin, sorenya di beriman. Paginya dalam keadaan mukmin, sorenya di kafir. Ya bi dinahu bi aradin min ad-dunya, menjual agamanya untuk kepentingan duniawinya. Maka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan amalan qarish, Allah Subhanahu wa taala Rokhnam berfirman dalam sebuah hadis Al-Qudsi, "Wa inna 'abdi la yazalu yataqarrabu ilayya bi nawafil hatta uhibba, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa kuntu basharuhu alladhi yubsiru biha wa kuntu rijluhu alladhi tamshi biha wa kuntu yadahu alladhi yabtishu biha wala in sa'alani la utiyanna wala in sa'adani la uidanna," kata Rasulullah dalam hadis qudsi. Allah berfirman, "Hambaku selalu mendekatkan diri kepadaku sampai amalan-amalan sunnah dia lakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan sunnah." Ya. Salat wajib ditunaikan. Salat sunnah dia berupaya mengerjakan. Puasa wajib dia tunaikan, puasa sunnah juga dia mengerjakannya. Bersedekah, berinfak, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada keluarga, menyambung tali silaturahim dan lain sebagainya. Amalan-amalan kebajikan dia lakukan. Karena Allah tentunya, ya. Ya pokok yang pertama jadi landasan karena Allah Subhanahu wa taala. Hatta ahbabtuhu, Karena dia mendekatkan diri dengan amalan-amalan sunnah, setelah dia mengerjakan amalan wajib, sampai Allah mencintai dirinya. Ya. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab apa? Mengerjakan amalan-amalan salihah. Fa idza ahbabtuhu, apabila aku telah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku akan membimbing pendengarannya, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kuntu basarahu alladhi yubsiru biha, Allah bimbing penglihatannya sehingga melihat pada perkara yang baik, melihat Al-Qur'an, melihat ilmu. Kalau terjatuh segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya apa? Wa kuntu rijlahu lati tamshi biha, aku bimbing kepada Allah enam kakinya sehingga melangkah ringan, melangkah menuju majlis-majlis taklim. Ringan kakinya melangkahkan kepada tempat-tempat kebaikan. Berat rasanya kaki melangkahkan kepada tempat-tempat kemaksiatan. Dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kuntu yadahu alladhi yabtishu biha, dan aku membimbing tangannya. Untuk apa tangannya dijulurkan? Ya. Sering nonjok atau sering mengasih? Ya. Sama-sama dijulurkan, yang satu dikepalkan, yang satu ngasih kan. Nah, beda. Dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala mudah untuk melakukan amalan kebajikan yang lainnya. Dan di antaranya pula, ya, kebaikan itu mudahnya dia menunaikan tanggung jawab dia dengan istrinya, dengan keluarganya, ringan. Maka orang yang statusnya telah dicintai oleh Allah ini keberuntungannya luar biasa. Al-amru kaifa'an yuhab walaysa kaifa'an yuhib, perkara yang paling besar itu bagaimana bisa dicintai, bukan bagaimana mencintai. Kalau aku cinta pada Allah banyak, saya cinta pada Allah, saya cinta Rasul, tapi saya berani aku, saya dicintai oleh Allah. Siapa yang berani aku dicintai oleh Allah? Ia ada janji akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Kalau sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ngasih janji kepadanya, wala in sa'alani lahu, kalau dia meminta kepadaku akan aku beri permintaannya dia. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menginginkan anak yang saleh, menginginkan istri yang salehah, menginginkan rumah tangga yang senang, yang mawaddah warahmah. Dicintai oleh Allah, kabulkan, mudahkan. Walaupun hidupnya serba pas-pasan, ya, nah, serba pas-pasan, pas-pasan yang beneran ya, bukan pas-pasan pas punya uang, ya, pengen mobil pas ada uang untuk beli mobil, nah, pengen rumah pas bisa beli rumah, bukan ya, pas-pasan yang beneran, ya, hidupnya pas-pasan beneran, tapi bahagia, ya, sejahtera, merasa tenang. Tenteram dengan anak dan istrinya. Wala ini sa'adan, kalau dia meminta untuk dilindungi. Ya. Niscaya apa? Aku lindungi dia. Dijaga dari perkara yang buruk. Dijaga anak dan istrinya. Disebabkan kesolehan orang tuanya. Orang tuanya yang berbuat amal baik, Allah menjaga untuk anak-anaknya pula. Karena amalan sholih yang dilakukan oleh seorang hamba. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang yang bisa selamat dari amalan-amalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka adalah orang-orang yang membiasakan dirinya dengan amalan sholih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala tentang suatu perangnya yang asalnya ada pada manusia. Manusia itu memiliki sifat perangnya yang jelek. Selain asalnya jahil, asalnya berbuat zalim, asalnya berkeluh kesah juga. Asalnya makhluk pelit dari menjalankan kebaikan. Itu asal manusia. Lah sifat-sifat yang seperti tentunya menjadi penghalang besar menjadi apa? Bahagianya rumah tangganya. Allah berfirman, innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia itu dicipta dalam keadaan halu. Apa itu halu'a? Allah tafsirkan dengan ayat berikutnya. Idza mastahu syarru jazua. Yaitu sifat halu ini adalah apabila dia mendapatkan keburukan, sesuatu yang tidak disukai hatinya dari ujian Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya dia bersabar darinya, yang seharusnya dia mengambilnya sebagai pelajaran, yang seharusnya dia menjadikan ladang untuk mendapatkan ajar dan pahala yang besar, tetapi berubah menjadi murkanya Allah Subhanahu wa taala apabila ditimpa suatu ujian keburukan. Jazua, dia berkeluh kesah, dia meronda-ronda dengannya, dia tidak sabar dengannya, dia menampar-nampar pipinya, dia merobek-robek bajunya, dia berkata dengan perkataan jahiliyah dan lain sebagainya. Itu sifat asal manusia. Wa idza massahu masal khairu manu'an. Tapi giliran apabila manusia ini mendapatkan kebaikan, Allah uji dengan kebaikan. Jadi ujian itu wujudnya juga kebaikan dan juga nanti timpa musibah. Jangan dijadikan tolak ukur bahwasanya sesuatu yang ada pada kita dari lancarnya rezeki itu tanda kita dicinta oleh Allah. Itu ujian juga. Dan jangan merasa kalian ini dihinakan oleh Allah dengan Allah sempitkan rezeki kalian. Tidak. Allah berfirman, fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Manusia itu apabila Allah uji dia, ujiannya bentuknya apa? Allah berikan nikmat padanya. Allah muliakan dia dengan kedudukan di hadapan manusia. Diangkat jadi Pak RT, dihormati tetangganya. Diangkat dari Pak RW misalnya, diangkat dari Pak Ketua misalnya, ditinggikan di hadapan manusia, itu ujian. Dia mengatakan saya dulu Rabbi akraman, Allah telah memuliakan diriku. Itu manusia yang tidak terbimbing dengan bimbingan agama. Wa ama idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu Rabbi ahana. Begitu pula, bukan hanya kenikmatan dan kebutuhan, Allah menguji manusia juga dengan kesempitan rezeki. Tapi apabila Allah uji dia, Allah sempitkan rezekinya, nah, dia menyatakan Rabbi ahana, Allah telah menghinakan diri. Kalau sekali-kali juga. Itu bukan tolak ukur seseorang dimuliakan atau tolak ukur seseorang dihinakan. Allah berangkatkan sekali-kali juga. Nah, tolak ukurnya apa? Ya. Ketakwaan. Yang paling bertakwa itu yang paling mulia, yang paling bisa bersabar ketika mendapatkan musibah, yang paling bisa bersyukur ketika mendapatkan rezeki, itulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ukurannya itu bukan ukuran banyak-banyakan harta, atau bukan ukurannya banyak-banyaknya anak, tapi ukurannya itu. Kembali, manusia itu apabila ditimpa asalnya dengan kelapangan kemudahan rezeki, asalnya manu'ah, dia itu apa? Manu, pelit untuk berbuat kebaikan. Eman-eman untuk berbuat kebaikan. Kecuali orang-orang yang mereka membiasakan dengan amalan soleh, mereka akan hilang sifat asal buruk ini. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, illal musallin. kecuali orang-orang yang sholat, yang sholatnya bisa mencegah dari al-fahsya wal munkar. Alladzina hum 'ala salatihim da'imun, yang mana sholatnya mereka terus menerus. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum, orang-orang yang mengetahui pada hartanya ada hak. Lisa'ili wal mahrum, bagi orang-orang yang meminta-minta, wal mahrum, orang-orang yang fakir yang tidak nampak kefakirannya. Ya fakir, tapi tidak menampakkan kefakiran. Ya. Nah. Menjaga iffah, menjaga kehormatannya. Padahal sangat fakir. Maka orang yang seperti ini sangat dianjurkan untuk diberikan kepadanya harta sedekah. Berbeda orang yang selalu mengeluh, menampakkan kefakirannya, ketidakmampuannya. Yang ini lebih diutamakan, yang menampakkan dia orang yang berkecukupan padahal sangat fakir. Walladzina yusaddiquna biyaumidzin walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun, orang-orang yang membenarkan adanya hari akhir, hari kebangkitan, orang-orang yang mereka itu nam terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala mereka takut, dan lain sebagainya kelanjutan ayat ini, dengan sebab mereka membiasakan amal-amal saleh, akhlak-akhlak yang tidak terpuji, yang asalnya ada pada manusia, Allah sirnakan, Allah hilangkan, dengan sebab amal saleh. Kemudian, karena waktu yang tidak memungkinkan, saya tambah satu sebab. Yang keempat, sebab-sebab yang mendukung, faktor yang mendukung bagi kebahagiaan keluarga, ya, terkait dengan yang pertama kali kita sebutkan. Seseorang bisa tertunduk hatinya, mudah menerima nasihat. Seseorang bisa mudah menjalankan daripada perintahnya Allah terkait tugas seorang suami, begitu pula tugas seorang istri, itu semata-mata taufik, semata-mata hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengetahui bahwasanya itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya seorang suami, seorang istri berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berdoa untuk kebaikan istrinya, kebaikan anaknya, dirinya. Doa itu salat yang ringan, terkadang ditinggalkan. Padahal ini menjadi sebab yang besar bagi kebahagiaan keluarganya. Dibangunkan, ya, istrinya atau istri membangunkan suaminya di waktu menjelang subuh. Ya. Kita berdoa, Mas, untuk kebaikan nam keluarga kita. Atau kebaikannya, mari kita bangun, berwudu, berdoa kepada Allah di enam tempat, enam waktu-waktu yang mustajabah. Masya Allah, ada tahu. Berdoa untuk keluarganya, anaknya, dan keturunannya. Karena kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala mencabutnya dari siapa yang Allah kehendaki. Maka Rasulullah mengingatkan, inna qulubal ibad taqabul wahidin baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati-hatinya hamba itu berada seluruhnya seperti satu hati yang ada pada dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah putar sekehendak Allah. Yuqallibu kaifa yasha. Allah bolak-balik sekehendaknya. Ya. Maka meminta pada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'ati. Ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala dini. Wahidat yang membolak-balikkan hati. kokohkanlah hati kami berada di atas ketaatan kepada-Mu. Wahai Zat yang memalingkan hati, hadapkanlah hati kami kepada agama-Mu. Berdoa untuk dikokohkan. Rasulullah mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal sebagai rasa cinta kepada Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz, inilah uhibuka ya Mu'adz. Wahai Mu'adz, sungguh-sungguh benar aku mencintaimu ya Mu'adz. Ya Mu'adz, la tada'anna. Fikuli jumri sholah antakul. Jangan engkau tinggalkan. Pada setiap waktu sholat engkau untuk mengatakan, Allahumma a'inni ala zikrika wa ala syukrika wa ala husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku untuk selalu bisa mengingat dirimu. Tolonglah aku untuk selalu bisa beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu. Dan tolonglah aku ya Allah untuk bisa bersyukur kepadamu. Suami berdoa, istri juga berdoa, menjadi sebab yang terbesar bagi mereka untuk membina rumah tangganya. Saya ikhwan anabilah, ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan di siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Fa insyaallah taala, mungkin apabila ada pertanyaan ya, nanti insyaallah pada zuhur kita jawab semampu kita. Dan kita cukupkan sampai sekian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.